si Rabu Jagung persembahkan untuk Anda. Rindi Antika masih bersama Nirwana. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dulu mau terbaru saya dirikan kemarin di ruangan. Terima kasih. bukan menjauh.